السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فالحمد لله إخوان في الدين حفظني وعزكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى كان يتلاجدكم pembahasan kita dari sifat salat secara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan. Jadi karena kan ada tamu sehingga kita harus sholat maghrib di masjid dekat rumah dan terlambat untuk sampai di sini. Di pertemuan yang lalu kita telah memasuki yaitu di antara bagian sholat yang penting dan termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat yaitu ar-ruku, perkara yaitu seputar ruku. Dan ruku ini sebagaimana kita sebut salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang tidak sah sholat tanpanya. Dan ruku disebutkan dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an Al-Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersendiri ataupun dengan beberapa bagian salat yang penting menunjukkan fadilah utama dan besarnya perkara rukuk. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan salat dengan istilah rukuk. Allah mengatakan warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya salatlah kalian berjamaah. Warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Demikian pula di dalam ayat-ayat yang lain banyak disebutkan tentang permasalahan rukuk. Demikian pula dalam hadis ada juga orang yang tidak masuk masjid kemudian langsung duduk di saat Rasul alaihissalatu wassalam sedang khutbah Jumat. Kemudian Rasul alaihissalatu wassalam bertanya kepada orang tersebut, hal shallaita rak'atain, dan dalam riwayat yang ingat kami ini butuh dirujuk, hal raka'ta rak'atain, apakah kau sudah rukuk dua rakaat, maknanya apakah kau sudah sholat dua rakaat. Kemudian siapa tahu dia telah sholat kemudian batal wudhunya, kemudian dia keluar dan tidak masuk lagi. Siapa tahu sebelumnya orang tersebut telah sholat, namun Rasul tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya pulang, sudahkah engkau sholat dua rakaat? Maka orang tadi mengatakan, ya, belum. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya, fasal dua rakaat, kalau itu sholatlah dua rakaat. Dan itu di tengah-tengah khutbah Jumat. Dan bagi imam, untuk ingkar bungkar, mengingkari penengkaran, mengingatkan apa yang bisa diingatkan khusus bagi imam. Saya dibahas dalam kitab Jum'ah atau kitab tentang salat Jum'ah. Adapun bagi makmum, ya, mereka tidak boleh saya berkata-kata meskipun mengatakan ucapan yang baik ataupun amsiku diamlah atau mendiamkan temannya. Maka ini khusus bagi imam. Dan misalnya ada hadis dengan lafaz إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. Dan apabila salah kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia rukuk dua rakaat. Fala yang hatta yarja sampai dia rukuk dua rakaat. Yani yang dimaksud sampai dia salat dua rakaat. Sahihnya adalah di sini disebut salat dengan rukuk. Disebut salat dengan rukuk. Sebagaimana pula salat terkadang disebut dengan sajdah ataupun khusyuk. A'iluni bikas mati sujud. Ketika sahabat ada yang meminta, ya Rasulullah, Rasulullah bertanya dulu, apa keinginannya? Akan dibantu, didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka orang tadi mengatakan, aku ingin menemani anda di jannahnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW juga berpesan kepada sahabat tadi, fa'ainuni bikasrati sujud. Maka bantulah aku agar kau mencapai cita-citamu. Bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Para ulama mengatakan memperbanyak sujud maksudnya memperbanyak salat. Salat wajib dan salat sunnah yang dituntunkan dan disyariatkan. Bukan sebatas banyak-banyakan sujud di luar salat. Sebab sujud itu ada dari harus itu kan nanti akan ada pembahasan tentang masalah sujud. Sujud dalam Islam itu hanya ada 4. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud dalam sholat, dan sujud tilawah atau sujud sajdah. Tidak ada yang kelima, tidak ada yang keenam. Dan karena ada pembahasan sujudnya. Kita kembali ke masalah rukuk. Sholat karena disebut rukuk, disebut sujud, dianggap mewakili. Kenapa? Karena tidak ada sholat tanpa rukuk, tanpa sujud. Terkadang membebaskan budak disebut dengan nama itfu rakabah, membebaskan rakabah. Yang ini artinya adalah rakyat. Demikian juga disebut fadarban rikab, rikab rakabah itu leher. Karena seorang baik terbelenggu atau terbebas itu biasanya akhirnya dengan leher. Dan seorang dengan tempat ataupun tidak ada kepala yang akan tidak terasa manusia dan tidak punya. Maka demikian sholat disebut ruku, terkadang disebut sujud. Rasul mengatakan hatta yarja raka'atain, karena tidak ada sholat tanpa ruku. Dan ruku merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Dan ruku ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dilakukan rukuk maupun sujud kepada orang setinggi apapun derajatnya. Jangankan rukuk, pada posisi mendekati rukuk, sahabat mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu anil inkina. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci membungkukkan badan kepada orang. Apakah beliau membungkukkan seorang, ataukah para sahabat yang membungkukkan badan ke beliau? Beliau tidak suka. Sebagian orang mengatakan, karah, tidak disukainya di sini sampai karah yaitu kahrim, sampai pekarah. Dan sebagian menganggap itu makruh, inhina. Namun kalau sampai rukuk, betul-betul haram. Inhina ini posisi membungkuk, tapi belum sampai dekati rukuk. Ini ya, kita jumpa misalnya dalam mau pertandingan silat, belum silat, gini, ya kan, belum silat. Atau mungkin orang Jepang menghormati satu sama lain dengan membungkuk, ya, membungkuk. Apa yang saya tanya? Apalagi sampai rukuk, maka ini jelas haram. Apalagi sujud kepada orang, ini haram. Dan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya boleh, seorang bersujud kepada yang lainnya, la amuran dan nisa, ayat kita di Zawjiya. Untuk mereka sujud, maka aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka. Kalau boleh, seandainya boleh, tidak diperbolehkan. Namun seandainya boleh, para wanita akan aku perintahkan untuk sujud kepada suami mereka. Dalam riwayat lain, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas sang istri. kayaknya di situ tidak boleh, di situ tidak boleh rukuk. Begitu pula makan. Ketika terbiasa raja-raja ketika itu, para patihnya, rakyatnya ketika mau menghadap rukuk dan rukuk, maka kaum muslim diperintahkan untuk yang menghadap utusan ini untuk duduk dan rukuk, dan mereka tidak pernah mau. Maka satu ketika ada di antara raja-raja Romawi yang tidak menerima utusan para sahabat ataupun kaum muslimin ke tempatnya, dan karena mengetahui mereka tidak bakal mau rukuk atau sujud kepada siapapun sekalipun raja, maka istananya pintu masuknya dibuat khusus pintu yang pendek. Disebutkan sehingga saya kasih dalam buku sirahnya atau buku sejarahnya di dalamnya, sehingga supaya masuknya orang ini tadi ketika masuk semuanya masuknya duduk, dibikin pintunya pendek supaya kalau mau masuk harus berantakan, harus berantakan dulu. Maka para sahabat ini mau tidak mau masuk lewat pintu ini, masuk, tapi kepalanya di belakang. Jadi masuk belakangnya dulu. Saya pantasnya. Dan ini masih orang di tempat ini kan dijaga itu sila kita mereka. Jadi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rukuk ini bentuk penghormatan, bentuk pengagungan yang tidak boleh dilakukan kepada siapa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ketika kita sholat di hadapan jenazah, tidak ada sholat jenazah pakai rukuk, tidak ada sholat jenazah pakai sujud, dan tidak boleh seorang sholat menghadap ke kuburan tanpa fakil, tanpa pembatas. Adapun ada pembatas, bukan ada perincian yang terlalu lama, dan mungkin ada masail dan beberapa permasalahan. Bagian merinci, tembok masjid atau tembok masjid dan kuburan, atau tembok kuburan saja dan berbagai macam tentang. Alapun ini penjaga adalah syariat, dan tidak boleh seorang rukuk ataupun sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke masalah ini, kemarin kita sebut rukuk adalah dibaca ba'da intihai qira'ah, setelah selesai bacaan surat Al-Fatihah. Sebagian ulama menyebutkan dia ini mengambil cek-cek sejenak, diam sejenak, padronak, segera pada nafas, kemudian takbir untuk rukuk. Yukabbiru rafi'an yadi. Maka seseorang bertakbir, ini yang disebut dengan takbir atau intiqal, takbir perpindahan. Kalau yang pertama takbiratul ihram, dan setelah kita lewati kenapa disebut ihram, yang maknanya tahrim, takbir pengharaman. Kalau sudah takbir pertama, tadinya boleh makan, tidak boleh makan. Tadinya boleh ngobrol, tidak boleh ngobrol. Makanya dibatalkan pahalunya, takbirnya dengan mengucapkan salam kepada yang di sampingnya. Assalamualaikum. Kemudian selesai setelah. Kalau haji, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, pahalunya cukur rambut. Ini batal. Kembali ke sini, maka itu takbiratul ihram. Ada takbir yang disebut takbiratul ihram. Mulai sholat. Dan takbir-takbir lainnya, takbir mau rukuk, takbir mau sujud, takbir bangkit dari sujud, ini disebut dengan takbiratul intiqal. Takbir-takbir perpindahan. Dan para ulama berbeda pendapat. Banyak ulama mengatakan itu sunnah, namun yang saya adalah wajib, dan masalah fikih, masalah yang longgar, kita harus berlapang dada dalam masalah ini, tidak sama seperti masalah usul din, pokok-pokok agama. Tidak, maka perbedaan itu diri. Mana perbedaan yang menyelisi ijma para ulama, yang kita harus satu kata, tidak boleh menyelisi. Dan mana perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang tidak longgar, berlapang dada dalam masalah ini. Dan yang saya takbir ini adalah wajib, takbir-takbir perpindahan itu wajib. Sekalipun pada makmum, Rasulullah SAW pernah memerintahkan, "Idza kabbara al-imam fakabbiru." Apabila imam sudah takbir, maka takbirlah kalian, perintah Nabi SAW kepada para sahabat. "Idza kabbara al-imam fakabbiru." Kalau imam bertakbir, maka ikutlah hanya bertakbir. Makanya yang lain, takbir perpindahan itu wajib, tapi tidak sampai tingkat rukun. Kalau rukun ini lupa, enggak takbir ihram, batal sholat. Dan itu pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Ya, takbir ihram rukun. Adapun takbir intiqal, takbir perpindahan ini, takbir mau rukuk di antara ini wajib, kalau tidak sampai tingkat rukun. Rafi'an yadayhi, bertakbir sembari mengangkat kedua tangannya, yakni bersamaan. Dan ini juga termasuk ada tiga cara dalam takbir perpindah, misalnya para ulama boleh misalnya bertakbir sebelumnya, kemudian baru rukuk atau mengangkat tangan, wahwaswat sampai rukuk, kemudian boleh berbarengan dan boleh yaitu setelahnya, ya, mengangkat tangan, kemudian rukuk dan sambil bertakbir. Ini yang paling utama adalah yang berbarengan bersama. Terlebih pada takbir atau intikal, takbir perpindahan. Mulai namanya. Karena itu takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Maka yang paling sempurna dan paling baik adalah ketika bergerak menuju dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari rukun qiyam menuju rukun berikutnya, rukuk, ada takbir perpindahan. Dibaca ketika perpindahan. Dari rukun rukuk menuju iktidal, ada takbir perpindahan atau takmi ya, dari Allah liman hamidah, dan juga ketika perpindahan. Ini pernah kita sebut. Jadi kalau itu dibaca oleh Allah liman hamidah ketika perpindahan. Tapi kalau doa Rabbana lakal hamd harus ketika sudah tegak berdiri. Karena itu zikirnya iktidal. Begitu pula zikir rukuk ya, dibaca ketika sudah mapan itu. Ada pun takbirnya boleh ketika sambil bergerak menuju kepada rukuk. Kalau tinggi imam yang tetap berbentuk dan tetap mengangkat tangannya karena kita bahas sama persis seperti takbir berbentuk yang boleh dijajar dengan dua bahu, boleh dijajar dengan kedua telinga atau di antara keduanya, antara telinga dan tidak lebih bawah dari pundak dan tidak lebih atas dari telinga. Bayangkan, maka dia pun rukuk. Rawa al-Bukhari wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu at-takbir rukuk wa ma ba'daha. Beberapa sahabat dan beberapa ulama ahli hadis meriwayatkan tentang takbir rukuk ini. Di antaranya riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah tentang takbir untuk rukuk dan takbir atau takbir ketika rukuk mengangkat tangan dan juga mengangkat tangan ketika bangkit dari rukuk. Assalamualaikum. Jadi ini yang dimaksud adalah dalil tentang mengangkat tangan ketika mau rukuk. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Dan jangan nanti ada hadis Ibnu Umar akan kita baca nanti. Kapan saja seorang mengangkat tangan ya, dalam salat. Wa rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu at-takbir fi kulli qabdin wa rafa. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa takbir pada setiap qabd wa rafa, setiap mau turun dan setiap mengangkat. Kecuali yang dikecualikan yaitu ketika iktidal dengan dalil khusus ucapan sallallahu alaihi wasallam. Secara umum semuanya selain itu maka bacaannya adalah dengan takbir. Dan kapan mengangkat tangannya? Pada empat keadaan. Tiga keadaan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar berikut. Rawa al-Bukhari rahimahullah min hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi حظم الإليه وعطني رسول الله صلى الله عليه وسلم دهوله يتمعان كدوة طعن باليوم تجدر بنا كدوة بنا باليوم إذا افتتح الصلاة كتنكا مبوكا صلاة jadi takbir al-ihram pertama sambil mengatakan ini satu. Wa idza kabbara lirruku, kata sahabat Abdullah bin Umar menceritakan salat Nabi SAW yang berikutnya. Dan beliau juga mengangkat tangan ketika bertakbir untuk ruku. Selesai dari bacaan surat Al-Fatihah dalam di sini, mulai hendak ruku, beliau mengangkat tangan. Idza kabbara lirruku, ketika bertakbir untuk ruku. Ini yang kedua, posisi mengangkat tangan kedua. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau ketika rafa'a ra'sahu, mengangkat kepala beliau dari ruku'. Mengangkat kepala beliau ketika atau dari ruku'. Jadi dari ruku' ke atas sampai Allah liman hamidah sambil mengangkat tangan. Ini posisi ketiga mengangkat tangan. Rafa'ahuma kadzalika aidan, beliau pun mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, menunjukkan sama mengangkat tangan takbir ihram, mengangkat tangan untuk rukuk, mengangkat tangan bangkit dari rukuk. Ini tiga kondisi, tiga perkara. Dan di sana ada hadis lain yang menambahkan perkara keempat, wa idza qama ila tsalihah, dan ketika beliau bangkit menuju rakaat ketiga. Jadi ketika bangkit atau wa idza rafa'a min al-qabri, ketika bangkit dari dua rakaat tadi, setelah tasyahud awal bangkit itu juga sambil mengangkat tangan. Ya. Adapun rakaat keempat, rakaat kedua ini tidak pakai mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangan ini tambahnya dari kita setelah tasyahud awal. Jadi ini empat posisi mengangkat tangan. Empat posisi mengangkat tangan dalam sholat. Dan tiga posisi tersebut disebutkan, yang ketiga disebutkan dalam hadis Umar, dan yang satu disebutkan dalam hadis lain. Dan sini waqala, dan Nabi SAW mengatakan, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, ketika bangkit dari rukuk, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan beliau tidak melakukan hal tersebut, mengangkat kedua tangannya, tangan beliau, ketika sujud. Tidak mengangkat tangan beliau ketika sujud. Ini hadis riwayat Ibnu Umar. Bisa dalam pembahasan ini, para ulama sebenarnya dalam pembahasan fikih memang ada perbedaan pendapat jelas tentang masalah mengangkat tangan ketika sujud atau bangkit dari sujud. Ya. Dengan tadi ini sebagai ulama bersama sebagaimana ini Ibnu Umar menyebutkan Nabi tidak melakukannya ketika apa? Sujud. Yakni ketika berdiri tadi, sudah berubah, mengangkat tangan, mau rukuk, mengangkat tangan, bangkit dari rukuk, mengangkat tangan, dan tambahan satu dalam hadis lain adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis yang lain disebutkan oleh Ibnu Umar, wa la yaf'alu dzalika hina yasjud, Nabi tidak melakukan hal tersebut, mengangkat kedua tangan beliau ketika sujud, yakni ketika mengangkat tangan, yaitu ketika mau bersujud dari apa? Yaitu setelah istijal sami Allah nurun hamidah mengangkat, kemudian tidak apa namanya melakukan itu, tidak mengangkatnya ketika apa mau sujud. Tadi saya bilang angkat, ya kan? Baik. Maka ini, jadi ketika tak sudah terbang mengangkat tangan, ketika mau rukuk mengangkat tangan dua, ketika bangkit dari rukuk sami Allah nurun hamidah ini tiga. Adapun ketika mau sujud, Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Jadi setelah tegak, sallallahu alaihi wa sallam, Allahu Akbar sujud langsung sujud tanpa mengangkat tangan kembali. Walakina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Tidak pula Nabi SAW melakukan hal tersebut ya, ketika mengangkat kepala beliau dari sujud. Jadi setelah sujud, Allahu Akbar bangkit mau sujud, beliau tidak melakukan juga mengangkat kedua tangan beliau. Ini dalam riwayat lain, yaitu riwayat Bukhari, hadis yang lain, hadis 738, hadis masih hadis Abdullah bin Umar. Dan selanjutnya, Imam Syaikhul Ta'ala menyebutkan beberapa sifat tata cara tentang rukuk. Dia mengatakan, Al-Hay'ah Al-Fi'liyah Lir-Rukuk. Dia akan bagi dua di sini tentang tata cara rukuk. Yang pertama, tata cara fi'liyah, tata cara perbuatan, gerakan. Dan yang kedua, beliau akan membahas tata cara rukuk dari sisi bacaan. Atau yang kita sebut dengan sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah. Atau di sini, hay'ah fi'liyah, bentuk berupa perbuatan dalam rukuk, dan bentuk-bentuk surat tata cara salat ketika rukuk dari sisi bacaan. Yang pertama dari sisi perbuatan, beliau mengatakan, yamuddu dhahrahu. Yaitu seseorang ketika rukuk hendaknya memanjangkan, meluruskan punggungnya. Wayahsiruhu fala yuqawwituhu. Wayahsiruhu al-hasr yahsiruhu. Ini bisa bermakna mematahkan. Dan yang dimaksud di sini beliau yaitu tekuk punggungnya, tulang punggungnya, namun tanpa melengkung. Fala yuqawwitu. Al-qaws itu biasanya ukur panah disebut qaws. Karena dia melengkung. Apalagi kalau sudah ditarik apa? Apa? Tali. Tali putus. Melengkung disebut qaws. Dua tanda kurung dalam bahasa Arab disebut al-qawsain. Dua tanda kurung melengkung. Maka di sini saya mengatakan ketika rukuk memang ditekuk artinya tulang belakangnya dan punggung lurus, namun tidak melengkungkannya. Jadi tidak membuatnya melengkung di dunia ini. Namun diusahakan dia. Ini yang kita sebutkan dari sini, insyaAllah. Yang kedua, yaj'al sami yaj'al ra'sahu siyala bahri. Yang terakhir sifat ruku adalah seseorang menjadikan posisi kepalanya yaitu sejajar ke arah dengan punggungnya. Apa maknanya sejajar? Hai la yunziluhu, tidak menurunkan kepalanya diuntuk, terlalu diuntuk sekali. Walayar fa'ul, juga tidak mendongak ke atas. Jadi ketika ruku, posisi kepala itu tidak dangak ke atas, tidak dangak ke atas, tapi juga tidak diuntuk sekali ke bawah. Namun kepala ini apa dengan tulang punggung. Ya, kalau mudahnya ya seperti ini ya, make ini. Ini juga mudah. Ya. Ini posisi badan. Ya, kepala ini, ini benar ya. Posisi ini tengok, tidak tunjuk ke bawah sini, ke depan. Dan juga kepalanya kamu lurus. Bal yakunu dhahru mustawiyan ma'a ra'sih, bahkan hendaknya punggung itu diusahakan sebisa mungkin lurus mustawiyan ma'a ra'sih, bersamaan dengan kepalanya. Jadi kepalanya tidak ke atas, tidak juga tidak ke bawah, ke bawah, namun lurus. Yang ketiga, saya ringkas dulu, yujafi abudaihi ma'a janbaihi, seorang menjauhkan kedua tangannya dari apa pinggangnya atau dari perutnya. Jadi kan satu orang megang lutut, lengan ini kan kadang nempel dengan perut. Jangan dia nempelkan dengan perut, tapi dia jauhkan. Jauhnya juga apa? Ya sewajarnya ketika sholat jamaah jangan menghadiri jamaah yang di samping. Tapi kalau sholat sendiri, sunahnya jauhkan tangan. Ketika sujud, ketika rukuk, jauhkan tangan. Ya. Sampai kalau sujud itu disebutkan Rasulullah SAW terlihat putih setiap beliau. Karena pakaian beliau itu tidak berhijab. Satunya bawahnya sarung, atasnya itu sering beliau memakai hijab. Seperti sedang disebutkan, orang haji. Seperti orang haji. Kan bawahnya tidak dijahit, atasnya. Nah, ketika ini diangkat begini, bawahnya kan buka. Lihat ini. Maka disebutkan dalam surat ketika beliau sujud, karena beliau imam. Tidak ada samping kanan kirinya, dia imam. Kalau beliau sujud, apakah sholat sendiri ataukah mengimami sholat jamaah, beliau membuka, akhirnya dia ada dalam surat sujud. Begitu pula di sini ketika rukuk. Ketika seorang sholat sendiri, maka sunahnya adalah seseorang menjauhkan, apa namanya, kedua tangannya, jangan dia menempel dekat dengan, apa ini, perut ataupun pinggangnya. Dia jauhkan, dia buka keluar. Yang keempat, ya bahu kafaihi ala rukbatai. Hendaknya dia meletakkan kafaihi, dua telapak tangannya, ala rukbatai, pada kedua lututnya. Dan ini yang berlaku sampai hari kiamat. Dulu tidak seperti itu, dulu sebelum ini. Dulu diapit, di bawah. Namun, kemudian masuk, dihapus, kemudian datang ke hari ini sampai ke hari ini. Bagaimana tata caranya? Dua telapak tangan diletakkan di lututnya. Mufarrajatain al-asabi'ah. Mufarrajatain sambil membuka jari jemari. Al-qabidi alaihima. Seperti sedang menggenggam kedua lututnya. Seperti sedang menggenggam kedua lututnya. Ya, dan kita tekan dengan ini, ya, dengan Eliyah dengan ini, dan kita akan ay ala rukbatain, itu di lututnya, telapak tangan kanan diletakkan di atas dalam di tubuh pada lutut kanan, telapak tangan kiri pada lutut kiri. Namun seseorang tidak kemudian menyandarkan yang secara penuh, sebab sebenarnya adalah cekuk. Dan namanya orang cekuk, sebenarnya tidak mungkin menyandarkan penuh. Jadi orang cekuk dia menyandarkan. Maka dia pakai dan dia seperti menyandarkan dua lututnya. Yang kelima, yakunu wadu'u rijlaini kahalil qiyam. Adapun posisi kedua kakinya sama seperti posisi berdirinya. Mari telah kita jelaskan posisi kedua telapak kaki lewat pertengahan, tidak terlalu dibuka, lebar, juga tidak terlalu rapat, namun pertengahan sejajar dengan bahu, ya, tulang lengannya sama, tidak berbeda posisi kedua telapak kaki antara posisi berdiri dengan posisi rukuk. Ini 5 sifat salat lubang yang disebutkan oleh beliau. Dan sebenarnya ada sifat-sifat yang lain disebutkan, termasuk pandangan mata kemana. Ini juga oleh para ulama, pandangan mata kemana. Ada ulama yang menyebutkan di antara pendapat pertama mengatakan yaitu ke arah tempat itu, jadi pendapat timur kebanyakan ulama. Dan ada yang mengatakan sebagian ulama pandangannya di antara dua kaki, di antara dua kakinya. Dan ada yang mengatakan tidak ditentukan harus di tempat sebelumnya ataupun begini, mana yang lebih bisa rujuk atasnya, karena tidak sebagian mengkhususkan dalam permasalahan tersebut mana yang lebih bisa dihapusin. Terlebih, jangan sampai yang dimaksud atau dipahami orang melihat ke tempat rujuknya adalah ketika tempat rujuknya lebih jauh daripada pandangan matanya di bawah, kemudian dia sampai melunakkan kepalanya. Karena di situ adalah khusus, sebenarnya adalah kepala tetap lurus sejajar dengan ini. Dan pernah kita bahas kalau tidak salah tentang permasalahan pandangan mata ketika posisi berdiri itu kemana, ya. Mana yang lebih bisa khusus dan disebut berpandangan ke tempat itu, arah tempat itu. Namun boleh seseorang melihat ke arah imam atau ke arah kiblat. Bahwa liwat yang kasat terlalu masjid haram ini terdapat Imam Malik dan terdapat Imam Bukhari. Arahkanlah wajahmu ke arah kiblat ke depan. Bahkan ketika seorang hendak mencontoh sholatnya imam, karena dia baru masuk Islam, ingin melihat tata cara sholat, lihat tata cara sholat imam, dia disyariatkan untuk melihat ke imamnya. Bahkan waktu dari Rasulullah memerintahkan, sholu kama ra'aitumuni, sholu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Nabi Rasulullah pernah sengaja sholat ke atas mimbar, pernah kita sebut kemarin. Dan Rasulullah selesai mengatakan, aku lakukan innama sholatu dzalik lita'lamu bi agar kalian mencontohku wa lita'allamu sholati dan kalian agar mempelajari tata cara sholatku. Sampai beliau naik ke atas mimbar agar dilihat oleh orang yang sholat. Ya. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa saya boleh melihat selain daripada tempat tujuh ketika ada. Dan dalil yang lainnya banyak. Bahwasanya melihat imam, orang-orangnya pun. Dan kemarin kita sebutkan ketika sujud Nabi turun, ketika selesai sujud Nabi berdiri lagi ke atas, dan ketika itu mimbar terlihat dari belakang tidak ada tutupan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan rawi al-Bukhari rahimahullahu taala an Muhammad bin Amr ibnu Atha. Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha annahu kana jalisan liyabda duduk ma'ana farin, duduk-duduk bersama beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padakanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun bercerita membicarakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini menunjukkan apa? Perhatiannya terhadap kita, para saleh, para sahabat, tabi'in, murid-murid mereka dan para ulama tentang masalah salat. Mereka duduk-duduk ngobrol bicaranya masalah salat. Bagaimana salatnya Nabi itu? Dan kemarin telah kita sebutkan para ulama dan banyak sisi mereka memperhatikan. Kita bersolat, kita bersolat, kita bersolat. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan di sifat sholat, dan mereka menulis. Dan bahkan mereka memperhatikan seseorang dan bisa tata cara sholatnya. Kalau dia tata cara sholatnya saja tidak tahu dan tidak benar, apalagi membahas masalah wakaf, apalagi masalah nikah, apalagi membahas masalah jinayat, hudud, dan riba, atau yang lainnya. Karena masalah kita bersolat, pembahasan pertama dalam fikih ibadah, ya, setelah tahal. Ya. Maka para ulama sangat perhatian dengan masalah sifat sholat. Bahkan tidak jarang sebagian mereka ingin mengambil ilmu hadis, seperti kemarin kita sebutkan, sholatnya tidak benar, dan tidak jadi mengambil hadis orang tersebut. Kembali ke sini, beberapa tabi'in dan para sahabat membicarakan sholat Nabi SAW. Faqala Abu Humayth As-Sa'idi, berkata salah seorang sahabat bernama Abu Humayth As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah yang paling hafal salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian, kata sahabat Abu Humayth As-Sa'idi. Kemudian dia menceritakan beberapa tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jenazah ba'da azan. Kita lanjutkan sahabat Abu Humayth As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi ila manqibayhi. Aku pernah melihat Nabi SAW apabila bertakbir, beliau menjadikan kedua tangan beliau sejajar dengan kedua pundak atau bahu beliau. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan apabila beliau ruku, maka beliau menempatkan kedua tangannya atau mematangkan kedua tangannya, yaitu kedua telapak tangan, min rukbatayhi, pada kedua lutut beliau. Ketika ruku, tangan diletakkan di lutut beliau. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian beliau merundukkan punggungnya. Ruku' merundukkan punggungnya namun dengan lutut. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau meluruskan tulang punggung, meluruskan badan. Hatta ya'uda kullu fakhari makanahu, sampai setiap tulang persendian kembali ke tempatnya masing-masing. Perlu diingat kalimat ini, karena nanti akan kita ulangi dalam bab ijtihad. Hatta ya'uda kullu fakhari makanahu. Ingat-ingat ini. Sampai ketika berdiri, setiap tulang sendi kembali ke tempatnya. Sebagian ulama makanya ada yang berpandangan kalau ijtihad itu tangannya sudah tepat seperti ketika berdiri. Karena tadinya sebelum rukuk, itu kan dia berdiri seperti itu. Kemudian rukuk, setelah itu berdiri sampai setiap pulang sendiri kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya ini seperti apa? Sebagai orang memandat, dia seperti itu ketika berdiri awal. Maka ketika ini juga seperti ini, masalah kira-kira, masalah perbedaan pendapat, kita harus berlapang dada dalam perbedaan. Namun yang baik adalah diluruskan, ini diluruskan, yaitu tangan, dan ini termasuk juga sampai tiap tulang sendiri kembali ke tempatnya. Dengan tadi seperti yang kemarin kita sebut, sifat salat, Nabi SAW. Selama tidak datang penyebutan khusus, Nabi SAW menggenggam tangannya ketika ijtihad. Maka dihukumi alat tabi'i, atau alat tabi'ah, sewajarnya. Ketika posisi berdiri seperti apa? Ya, berdiri dia. Dan ini seperti pembahasan kita kemarin, kakinya seperti apa? Dibuka, ditutup, atau seperti apa? Jaga dia. Seperti orang berdiri dia normal. Tidak terlalu membuka juga, dan tidak terlalu lama. Dan ini, selama kita ada dari dia seperti apa, maka kembali seperti sifat tabiat. Ya, semacamnya memberikan ini seperti ini. Fa'idah sajadah, ketika beliau sujud, wada'a yadayhi ghaira muftarihin wa laqabidihima. Dan ketika beliau meletakkan sujud, maka beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau tanpa beliau hamparkan dan tanpa beliau menggenggam. Nanti akan kita bahas secara lebih detail kalau kita sujud, apa kesalahan ketika sujud, jangan dihamparkan tangan, dikembalikan semua tangannya. Namun seperti yang sebenarnya kita bahas. Wastaqbala bi atrafi asabi'ihi, asabi'i rijlaihi al-qiblah, dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari dua kaki beliau menghadap kiblat. Maka termasuk pada posisi berdiri, posisi rukuk, posisi ijtihad, ketika telapak kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Bahkan ketika itu juga dihadapkan ke arah kiblat. Dengan orang berdiri, posisi kakinya miring ke kanan, miring ke kiri, juga kan ini sebenarnya adalah dihadapkan ke arah kiblat, diluruskan, dihadap ke arah kiblat. Karena meskipun masalah dari kemari, karena ini termasuk disebutkan oleh sahabat. Baiklah, jalan terdekat ini jalan dalam ilmu surah. Dan apabila beliau duduk pada dua rakaat, sholat dua rakaatan, maka beliau duduk di atas kaki beliau sebelah kiri. Ini namanya duduk istirahat. Maka duduk dua rakaatan, beliau. Apabila beliau duduk di rakaat ini pada dua rakaat, beliau duduk di atas telapak kaki kiri. Duduki telapak kaki kiri. Wanapada yumna, dan beliau tegakkan telapak kaki kanan. Ini sering kita praktekkan secara belajar. Dari belakang-belakang ini pasti nanti kita praktek di sini. Duduk, agak mati di depan. Saya coba duduk, dua rakaat duduk, cerah. Agak nyanyi sekarang. Coba lihat. Ya, coba duduk. Ya, duduk di telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan sebisa mungkin. Dan ini bagi orang yang kesulitan, jadi cuma di ujung kaki kanan dibiasakan ke arah kiblat. Dan bagi yang belum bisa atau belum terbiasa, maka dibiasakan. Saya belum pernah tahu caranya melatih. Coba berdiri, dua-duanya di atas. Ya, diduduki seperti itu. Ini namanya duduk is'ah. Ini nampak menangkan itu nanti sekali. Namun seorang ketika belum terbiasa, dibiasakan duduk seperti ini. Kemudian baru kaki kirinya diduduki. Kaki kiri duduk. Ya, kaki kanan tetap tegak seperti ini. Dan disampaikan atau diletakkan di sebelah kanan paha kita. Jadi kaki kanan bukan diduduki. Tapi kaki kanan di sebelah kanan badan kita, dan punya kita duduki adalah kaki sebelah kiri. Wa idza jalasa fi raka'atin akhirah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memajukan kaki kirinya, yaitu memasukkan ke bawah qaddama rijlahu al-yusra, memajukan dan dimasukkan ke bawah kaki kanan, wa nasaba al-ukhra, dan kaki kanan tetap ditegakkan. Telapak lutut ditegakkan. Wakoh ada alamat ada di dan dia duduk di atas akuan tulang pantat beliau. Jelas ya, siapa ya? Jadi pasal terakhir duduknya di atas pantat bukan di atas kaki. Dan perlu diingat kalimat yang terakhir ini yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama. Kalau sholat yang terakhir mau salam itu sholatnya dengan cara duduknya tawarruk, ini yang disebut tawarruk. Duduknya yaitu di atas tulang pantat. Karena di sini disebutkan wa idza jalasa fi raka'atin akhirah. Kalau beliau duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau duduknya seperti ini. Dan sebagian ulama berpandangan yaitu, dan dalam hal ini ada empat imam kita sebutkan secara global, Imam Malik berpandangan tasawuf awal, tasawuf akhir semuanya duduk miring, tawarruk semua. Seperti tasawuf akhir kita. Ini Imam Malik. Semuanya miring. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullah berpandangan tasyahud awal maupun tasyahud akhir, semuanya duduknya tegak. Ya, ini seperti duduk istirahat. Tasyahud awal atau akhir sama semuanya. Hanya tinggal dua imam, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, guru-murid ini. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i keduanya membedakan. Kalau tasyahud awal duduknya tegak istirahat. Kalau duduk akhir duduknya tawarruk, mereka sepakat berduanya. Kalau sholat itu punya dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, mereka sepakat. Tapi kalau sholat itu cuma punya satu tasyahud seperti sholat subuh, kedua imam ini, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat. Imam Ahmad berpandangan sholat subuh tetap hukum asalnya duduk tegak. Seperti tasyahud awal, semua tasyahud pertama duduknya tegak. Baru kalau ada tasyahud kedua, baru miring. Kalau Imam Syafi'i tidak, semua tasyahud yang akhir menjelang salam, maka duduknya miring. Ini berapa Imam Syafi'i, Allah dan Syafi'i masalah kinasi yang dipadu sebelumnya dan belakang berdua Imam Syafi'i. Dan kita sendiri merosikkan pendapat Imam Syafi'i dan itu diingatkan pendapat Abdul Aziz Mubarak dan diambil dari ini. Apabila beliau duduk di rokaat yang terakhir, apakah satu tasyahud, dua tasyahud, dan sebenarnya ini duduknya dengan tawarruk. Dan ini diingat, nanti akan dibahas juga dalam masalah duduk dan syafi'i. Dan ini masalah kinasi. Kemudian warahlah Muslim dari hari Aisyah radhiyallahu anha, wakana idza raka'a lam yusbit ra'sahu wa lam yusawwibhu wa la fi baina dhalik. Hadis Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, beliau tidak yusbit ra'sah, yakni tidak mengangkat kepala beliau, wa lam yusawwibhu, dan tidak menundukkan kepala beliau, akan tetapi di antara itu. Lurus kepala dengan punggung, tidak didongakkan, tidak ditundukkan. Warawan Nasa'i min hadits Abi Mas'ud radhiyallahu anhu fi waqti salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadits Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu ketika mensifati tatkala salat Nabi, beliau berkata, "Falamma raka'a," ketika Nabi rukuk, "wada'a ra'sahu 'ala rukbatayhi." Beliau meletakkan perut telapak tangan beliau di lutut beliau. "Wa ja'ala athabi'ahu asfala min dhalik," dan beliau menjadikan jari-jari tangan beliau di bawah lutut. Jadi yang di lutut pas dan telapak tangan. Jadi sebenarnya ya jadinya ke bawah. Wajafa bimir makaihi hatta istawa kullu shay'in minhu. Dan beliau sayyid menjauhkan siku-siku beliau dari perut. Jadi seperti tadi, ini sunnah ketika sujud maupun rukuk itu tangan dijauhkan, kecuali sholat jamaah. Jangan sampai mengganggu yang di samping. Adapun sebagai imam, atau mensolat sendiri, maka sunnahnya ketika sujud jauhkan tangannya. Demikian pula ketika ruku, sampai-sampai Nabi berselang ketika sujud melihat putih ketiak beliau. Kenapa ketiak beliau terlihat? Ya, karena beliau membuka tangan beliau ketika bersujud. Demikian pula ketika ruku. Namun jangan sampai menyakiti seseorang dengan yang di sampingnya. Kemudian mensolatkan hadis alimu abu batu malaikwanikum. Lunakkan, lembutkan lengan-lengan kalian terhadap saudara-saudara kalian. Ini dibuka semuanya selama tidak menyakiti. Kemudian di sini ada hadis terakhir warawa Abu Dawud yang sebelumnya disebutkan warawa Abu Dawud hadis Abi Umayyah radhiyallahu anhu faida raka'a ketika Nabi sudah selesai wudu maka beliau menempatkan kafaini kedua telapak tangan beliau min rukbatain pada kedua lutut beliau wa farraja baina asabi'ih dan beliau membuka jari jemari beliau bagi menggenggamnya thumma hatara dhahrah beliau tekuk punggung beliau tanpa melengkung ghairu mukmini rakah tanpa beliau mengangkat kepala beliau wala taqihim bi haddi tanpa pula yaitu menampakkan pipi beliau. Dan tentang hadis ini di dalamnya terdapat idolahiyah dan dolahiyah baik al-Razi dan karena itu al-Munziri mengatakan sikit makal atau pembicaraan mukanya namun saya balik secara keumuman di sini sahih kecuali ucapan wala taqihim bi haddi tanpa menampakkan tulang atau pipinya yakni tidak membelokkan ke kanan ataupun ke kiri. Namun lurus kepala tidak ke kanan, tidak ke kiri. Namun lurus bekerja dengan punggung dan tidak mendengarkan dan tidak ditundukkan. Rabi riwayat dalam riwayat Umar raka'a fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Beliau rukuk, meletakkan kedua tangan beliau pada lutut. Ka'annahu qabid al-hima. Seakan yaitu menggenggam kedua lututnya. Wa wassara yadayhi. Baik fata jafa al-jambayhi. Beliau membuka itu telapak atau tangan tangan itu beliau dari punggung beliau. Yang terakhir, warawa min hadithi Rifa'ah ibn Rafi' mengatakan radhiyallahu anhu wa idza raka'ta fadh' rakataika 'ala rukbatayka wa mudh dhahrak. Apabila engkau rukuk, maka letakkan kedua telapak tanganmu pada siku, pada lututmu dan sejajarkan tulang punggungmu. Sama disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau shubba 'alaihima," kalau saja dituangkan air di punggung beliau, lah akarwa. Tentulah air tersebut tidak akan tumpah. Ya. Sampai ibarat akan pukul-pukul lurusnya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini semampunya. Tentunya ketika orang takut yang lain kepada lain, kami ini semampunya. Allah Ta'ala alam syuab. Ini tidak bunyi ya? Format tidak bunyi. Bunyi. Biasanya bunyi. Tidak bunyi. Oh, misalnya. Ini tentang sifat rukuk ya, dan insya Allah tentang bacaan rukuk dan beberapa sifat yang lain kita teruskan di kesempatan pertanyaan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Allah SWT yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Subhanallah.